الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita kembali ke pada kitab Salasatul Usul, karena waktu sudah berjalan. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, الله رحمة واسعة، وتفسيرها الذي يوضحها تفسير معنى شهادة diperjelas oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Ketika Nabi Ibrahim, dia sebagai bapaknya para anbiya Al-Khadir, berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, dan berkata pula kepada kaum, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku, menjadikan aku, karena sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk dan hidayah. Pada dua ayat ini, ikhwani afidhakumullah, terdapat makna penjelasan tambahan daripada rukun la ilaha illallah. Karena di dalam ayat yang baru saja kita baca terdapat nafyun wa isbat, kenafian dan penetapan. Innani bara'u mimma ta'budun, aku tidak bertanggung jawab, aku berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang kalian ibadai. Ini terdapat nafi. Penafian kepada kesyirikan. Penafian kepada penyembahan berhala. Illa alladhi fatarani, kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ikhbar, penetapan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ritual ibadah. Ayat yang pertama mengandung la ilaha, ayat 27 mengandung illallah. Wa وجعلها كلمة باقية في عقبه. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid tersebut, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatara, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, la ilaha, kecuali Tuhan yang menciptakan aku, illallah. Nabi Ibrahim kemudian menjadikan kalimat tauhid itu baqiyatan fi 'aqibi. Menjadi kalimat yang kekal kepada keturunannya. Artinya Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak dan cucu mereka untuk senantiasa berpegang teguh dengan tadi tauhid, menjadikan kalimat itu kekal wasiat kepada keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kalimat itu. Senantiasa menjadi kaum muslimin dan kaum muwahhidin. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat berikutnya yang menjadi tambahan penjelasan bagi rukun dan makna kalimat tauhid yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul ya ahlal kitab, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, wahai ahlul kitab, yaitu Yahud wa Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah berpegang teguh kepada sebuah kalimat yang tidak ada perselisihan, perbedaan antara kita dengan kamu. Alla na'budu illallah, agar supaya kita tidak beribadah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa la nusyrika bihi syai'ah, dan kita tidak berbuat syirik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal apapun. Ini terdapat rukun nafi wa isbat. An-nafi, an la na'buda illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Isbat, meluruskan niat ibadah tauhid hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menafikan kesyirikan. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena orang-orang Nasara, mereka menjadikan pendetanya, mereka menjadikan ulama mereka sebagai patokan di dalam menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ketika mereka mengharamkan, kaum Nasara ikut mengharamkan. Ketika para pendeta menghalalkan, kaum Nasara pun ikut menghalalkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan halal atas apa yang mereka haramkan. Dan kaum Nasara mengikuti sehingga menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam penentuan hukum. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, kalau kalian berpaling maka katakanlah اشْهَدُوا, bersaksilah bahwasanya kita adalah orang-orang yang berserah diri sebagai kaum muslim. Ayat ini ikhwani afidhakumullah yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 64. Sebab nuzul هذه الايه, sebab turunnya ayat ini ketika datang wafd Najran, utusan dari Najran. Dan Najran ini sebuah tempat dahulu merupakan wilayah negeri Yaman, saat ini sudah masuk di wilayah Saudi. Dahulu Najran adalah Yamaniyun, orang Yaman. yang mereka adalah beragama Nasara. Nah. Dan mereka adalah Nasara dari kalangan Arab. Mereka datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga terjadilah diskusi. Mereka menyebutkan berbagai macam hujah, syubuhat, argumentasi. Mereka pun banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan terjadi di antara mereka pembicaraan yang amat sangat panjang. Dipersilahkan oleh Nabi SAW untuk masuk di dalam masjid. Disambut oleh beliau di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Karena larangan menerima orang-orang kafir hanya di Masjid Haram. Adapun di masjid Nabi SAW beliau menerima utusan-utusan selain daripada kaum muslimin. Ya. Kemudian di akhir kisah terjadinya diskusi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka mubahalah. Apa itu mubahalah? Ai da'wa bil la'nah 'ala al kadhibin. Mubahalah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan laknat kepada dua sisi siapa di antara mereka yang berdusta. Maka diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk bermubahalah. Yang disebutkan pada dua ayat sebelumnya, ayat 61. Fakul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Kalau begitu ayo mari. Kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wanisa'ana wanisa'akum. Kita panggil pula, kita ajak pula istri-istri saya dan istri-istri kamu. Wa anfusana wa anfusakum. Jiwa kita dan jiwa kalian. Thumma nabtahil. Kemudian kita bermubahalah. Siapa yang mendapatkan laknat? Fanaj'al laknatullahi 'alal kadzibin. Dan semoga laknat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang berdusta. Permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahalah, mereka pun takut. Dan mereka pun tidak mau untuk bermubahalah. Sehingga mereka pun membayar jizyah. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam di atas al-haq dan mereka di atas batil. Kalau seandainya mereka mengetahui orang-orang Nasara di atas kebenaran, mereka akan siap untuk bermubahalah. Karena mereka tahu bahwasanya ini betul-betul Nabi dan Rasul. Mereka pun takut, khawatir. Oleh sebab itu mereka dihukumi orang-orang yang sesat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui diri-diri mereka ini sebagai pembohong dan pendusta. Kalau mereka berani untuk bermubahalah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin akan diturunkan api dan akan membakar diri-diri mereka dan tempat-tempat mereka. Mereka menolak dan memilih untuk memberikan jizyah kepada Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima jizyah mereka. Pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, terdapat makna kalimat la ilaha illallah, la na'buda illallah, nafyun wa isbat. Kemudian, ikhwani afidhakumullah, setelah al-muallif menyebutkan rukun pertama terdiri dari dua unsur. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan ini sudah kita sebutkan maknanya, sudah kita sebutkan rukunnya, dan sudah kita sebutkan syaratnya. Tersisa unsur yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka muallif masuk kepada perkara syahadat atas kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dengan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syahadat unsur yang pertama adalah ikhlas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan unsur yang kedua adalah mutaba'atul rasul, menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan, diikuti, dipatuhi, mutaba'ah harus disesuaikan dengan anjuran dan hukum beliau. Maka muallif di sini menjelaskan wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalil persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad, la di sini adalah lamul qasam, yang artinya sumpah, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya wallahi, demi Allah telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kaummu, artinya dari manusia, bukan dari malaikat. Ini salah satu dalil bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Apa definisinya rasul itu? Yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa definisi rasul? Pada pembahasan di poin pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, annallaha khalaqana warazaqana wa lam yatrukna hamala. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja, akan tetapi diutus kepada kita para rasul. Ketika sampai pada lafaz ini, kita jelaskan apa itu arti rasul. Siapa yang bisa menyebutkan apa definisi rasul? Rasul adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 unsur. Nah, kita sebutkan bahwasanya rasul adalah 1, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian yang kelima. Nah, siapa yang bisa menyebutkan di antara itu? Nah, coba saya tolong diingatkan, apa definisi rasul? Nah, ya ikhwan, harus antum murajaah terus. Terus kalau enggak dimurajaah akan hilang, karena terus akan bersambung. Nah, apa itu arti rasul? Barakallahu fiik. Saya kasih bocoran, yang pertama insan, manusia. Artinya rasul bukan dari kalangan jin dan bukan dari kalangan malaikat. Nah, karena rasul adalah bashar. Nah, kalau seandainya yang diutus kepada umat manusia malaikat, maka manusia tidak akan bisa untuk mengajak bicara dengan mereka karena bukan dari jenisnya. Nah, begitu pula malaikat tidak akan mampu untuk memandang dan melihat dan menyaksikan. Manusia tidak akan bisa menyaksikan malaikat. Maka di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diutus kepada umat manusia seorang rasul dari jenis kita, dari jenis mereka. Bahkan diutus dari kalangan Arab. Bahkan diutus dari rumah Arab yang nasabnya amat sangat mulia. Dari Bani Hashim. Yang mana Bani Hashim merupakan cabang Quraisy yang amat sangat dihormati. Dan Quraisy merupakan nasab tertinggi di kalangan Arab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan dari pilihan umat manusia. Nah, yang mana mereka mengetahuinya. Mengetahui profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nasabnya dan mengetahui kabilahnya. Mereka mengetahui tempat kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau tinggal dan dari mana beliau keluar. Nah, kalau seandainya Nabi SAW majhul, tidak diketahui, bagaimana mereka akan bisa mempercayainya. Nah, sebab itu Nabi dari kalangan manusia yang berbicara dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab. Kalau selain daripada manusia, maka manusia tidak akan mampu untuk memahami bahasanya. Nah, maka definisi Rasul yang pertama adalah insan manusia. Yang kedua apa? Ada jawab, Ustaz? Naam, had. Barakallahu fiik, naam. Zakarun. Sebenarnya habis minum kopi, sahabat. Zakarun. Zakarun. Apa itu artinya zakar? Laki ya, Ustaz. Naam, laki-laki. Mengeluarkan apa? Hah? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan. Berarti kalau laki-laki menafikan? Menafikan perempuan, ha? Perempuan. Karena tidak ada rasul dari kalangan perempuan. Mama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Kami tidak utus sebelummu melahirkan kaum laki-laki yang kita berikan wahyu kepada mereka. Nah. Kemudian yang ketiga, hurun. Hurun, apa artinya hurun? Merdeka. Dia bebas, Zat. Nah, bebas, merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Nah, karena budak adalah sifat yang rendah, tidak pantas bagi seorang nabi. Nah, begitu pula nabi adalah seorang dai yang akan berdakwah siang dan malam. Adapun budak tidak akan bisa seperti itu karena mereka terikat dengan majikannya. Begitu pula nabi alaihi salatu wasallam menjadi kudwa suri tauladan dan imam. Adapun umat manusia meremehkan dan merendahkan daripada perbudakan. Oleh sebab itu seluruh para rasul dan nabi tidak dari kalangan budak, artinya mereka orang merdeka. Kemudian yang keempat, yang diberikan apa? Yang keempat ni panjang sikit, Ustaz. Uhiya ilaihi wa ursila ila qaumin mukhalifin. Ahsantum, barakallahu fiik. Yani diberikan wahyu kepadanya dan diutus kepada kaum-kaum yang menyelisihinya. Ini adalah rasul. Naam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, dari manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang senantiasa berat olehnya penderitaan kamu dan kesukaranmu. Apa-apa yang membuat sukar kepada umat manusia, Nabi alaihi salatu wasalam merasakannya. Oleh sebab itu apa yang diderita oleh para sahabatnya menderita pula kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka di antara salah satu sifat Nabi SAW, beliau selalu memudahkan di dalam berbagai macam perkara-perkara yang sukar. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umama Al-Bahili, bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan ringan. Artinya Islam merupakan agama yang mulia, tidak memberatkan kepada pengikutnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kepada kalian perkara agama ini yang sukar dan berat. Maka syariat Islam, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam amat sangat mudah. Berjalan sesuai dengan kemampuan manusia. Mereka bisa untuk melakukannya. Dan tidak memberatkan kepada mereka sesuatu perkara yang di luar batas kekuatan yang mereka miliki. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam apabila dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka beliau senantiasa memilih yang paling mudah di antara dua permasalahan tersebut. Selagi permasalahan itu tidak ada unsur dosa. Maka ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya. Sehingga beliau tidak memberatkan. Baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara muamalah. Seorang muslim tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk, maka berbaring. Tidak mampu dalam keadaan berbaring, sebisanya. Bahkan seorang kafir kalau baru masuk ke dalam agama Islam mengucapkan kalimat syahadat sudah diwajibkan bagi dia. Pondasi-pondasi syariat dikerjakan dia untuk mengerjakan sholat. Kalau seandainya dia tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah yang itu merupakan salah satu rukun sholat. Kalau tidak bisa menegakkan rukun, maka batal sholatnya. Tapi dia ini baru masuk Islam, tidak mampu kecuali hanya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata para ulama, ya diulangi Bismillahirrahmanirrahim beberapa kali dalam sholatnya. Artinya sholat tidak capai, memudahkan. Nah. Ini agama Islam. Begitu pula dalam keadaan safar. Seorang diberikan keringanan bagi mereka. Baik dalam perkara sholat yang empat menjadi dua. Begitu pula yang berpuasa boleh untuk berbuka. Dan ini banyak sekali. Cabang-cabang Islam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi alaihi salatu wasalam sangat menginginkan keselamatan kepada kalian dan keimanan pada diri. Nabi menginginkan supaya kita beriman. Nabi menginginkan supaya umat manusia ini seluruhnya selamat. Tapi di antara manusia ada yang mau ikut dan ada yang tidak mau ikut. Jadi antara salah satu sifat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat menginginkan, artinya sayang kepada umat ini, ingin mereka masuk ke dalam surga. Supaya mereka mendapatkan hidayah, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Oleh sebab itu beliau betul-betul mengorbankan segala apa yang beliau punya untuk berdakwah kepada umat manusia. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Nabi alaihi salatu wasalam amat belas kasih lagi sayang kepada kaum mukminin. Maka dari ayat ini ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan 5 sifat Rasul di dalam Al-Quran. Sifat yang pertama, annahu minkum. Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan kita, dari kalangan manusia, bukan orang lain. Artinya bisa dipandang, bisa dilihat, bisa diajak berbicara, dipahami bahasanya dan keluar dari nasab yang jelas. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Senantiasa memudahkan kepada umat manusia perkara-perkara yang sukar. Kemudian sifat yang ketiga, harisun alaikum. Beliau selalu semangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Kemudian sifat yang keempat, bil mu'minina ra'uf. Kepada kaum mukminin beliau berbelas kasih. Dan sifat yang kelima adalah rahim. Beliau punya rahmat. Kasih sayang kepada para sahabatnya dan umat beliau. Maka ini merupakan salah satu dalil di antara beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah betul-betul seorang nabi dan rasul. Di antara yang lain yang terdapat dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya mereka keras kepada orang-orang kufar dan mereka saling kasih sayang di antara mereka, di antara kaum mukminin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pada makna daripada syahadat an la ilaha syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dan disebutkan empat definisi, empat rukun yang menjadikan tali syahadat persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah semakin kuat dan bisa direalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Ilahuna walhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu. Ustaz, ana mau tanyakan soalan, Ustaz. Tafadhal. Ya Ustaz, yang keempat dengan kelima tu bahasa Arabnya ana enggak dapat, Ustaz. Yang mana itu? Yang definisi Rasul yang keempat dan kelima. Uhiya ilaihi biwahyin wa ursila ila qaumin mukhalifin. Naam. Definisi Rasul adalah insan, yang pertama, yang kedua zakar, kemudian yang ketiga hurrun, yang keempat uhiya ilaihi biwahyin. Yang kelima wa ursila ila qaumin mukhalifin. Manusia, kemudian lelaki, karena di sana ada di antara para ulama yang menganggap bahwa ini ada rasul dari kalangan wanita, dan itu merupakan pendapat yang syadz, pendapat yang rancu. Dan ini yang difahami oleh Ibnu Hazm, Abu Muhammad Al-Andalusi, beliau menjadikan ibunya Nabi Musa sebagai rasulah, sebagai nabiya. Nah, ibunya Nabi Musa. Nah, begitu pula maksud ibunya Musa tadi sini, begitu juga istri Firaun. Nah, begitu pula Maryam binti Imran sebagai rasulah. Nah, maka ini merupakan pendapat yang baik, pendapat yang amat sangat lemah. Bahkan para ulama sudah menyebutkan ijma', kesepakatan di antara mereka bahwa asalnya tidak ada dari kalangan wanita itu seorang nabi. Nah, maka syarat yang kedua adalah laki, yang ketiga adalah merdeka, yang keempat uhiya ilaihi biwahyin, diberikan wahyu kepada beliau. Nah, artinya wahyu di sini adalah Alkitab, diberikan Al-Quran kepada Nabi alaihissalatu wassalam sebagai keselamatan bagi umatnya. Wa ursila ila qaumin mukhalifin, dan sebagai bukti atas kenabian beliau yang diutus kepada kaum yang menyelisih. Dan tentu ini terjadi khilaf yang para ulama, lakin dalam definisi ini yang paling mendekati kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Ana ulangi ya, wahya ilahi bil wahyi dengan ursila ila qaumin mukhlifin, benar Ustaz? Mukhalifin, okey Ustaz. Jazakallah khair. Itu aja.